lo tadi kepiye penake isor nyuwun rasane podo wae alon-alon ojo dibanterke ojo kesusu aku njaluk sing suwe manut sedelo apa suwe ojo lali opae mas manut alon-alon tak cekele endang prene tak urute iki lo dek bosak mele giat dene jempol singkir Sleo ini sore tak urut temas nganggo lengo klete jempol sikilmu ben boleh dadi cile manut tadi agak piye penake ngisor nyuwun rasane podo wae alon-alon ojo dibanterke penake ojo kesusu aku njaluk sing suwe manut sedelo apa suwe ojo singkirku kasleo wingi sore tak urut temas nganggo lengo klentik jempol si